Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepada kita. Melanjutkan bahasan kita dari dosa besar, saudara seiman, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-45, masalah mengadu domba. Sebenarnya istilah mengadu domba ini digunakan dalam bahasa kita Indonesia. Kalau bahasa Arab, namimah. Dan namimah atau orang-orang Arab tidak mengenal istilah mengadu domba. Dipakai di Indonesia karena memang ada tradisi di zaman kerajaan-kerajaan dulu. Kita menjadi sebuah hal yang tren, tapi ini sebenarnya negatif ya. Membuat atau mengadu dua ekor hewan seperti ayam dengan ayam. Termasuk yang sering adalah domba dengan domba. Domba umumnya hewan yang sangat baik. Kalau dibiarkan, mereka tidak berantem satu sama yang lain. Tetapi jantan domba ini kalau dihadapkan satu sama yang lain dan dielus bagian dekat tanduknya, maka dia mudah untuk terpancing emosi. Maka untuk mengadunya biasanya seperti itu, dielus di bagian antara dua tanduknya dan dihadapkan satu sama yang lain, lalu didorong, lalu kemudian mereka berantem. Di Indonesia digunakan istilah mengadu domba karena domba umumnya tidak berantem kalau sendirian. Tapi kalau diadu dia akan berantem. Dipakailah istilah ini untuk terjemahan namimah. Sementara namimah sebenarnya dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang suka mengadu dua pihak atau dua orang sehingga terjadi perseteruan di antara mereka. Itu yang dimaksud. Jadi ini makna daripada mengadu domba. Tentu ini karena istilah kita gunakan di Indonesia. Tapi saya coba datangkan dulu maksud dan tujuannya baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Membuat dua pihak teman-teman sekalian berkelahi, berseteru, bermusuhan adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Dan inilah yang dikenal tadi dengan namimah di dalam agama. Biasanya pelaku-pelaku orang yang suka mengadu domba ini adalah orang yang punya maslahat duniawi. Baik dia ingin mengambil istri seseorang misalnya atau suami seseorang, maka dia mengadu antara dua pasangan tadi. Misal dia buat atau dia memanas-manasi si perempuan, si istri agar bisa benci sama suaminya sehingga cerai dan menikah dengan dia. Atau sebaliknya, seseorang memanas-manasi suami untuk menceraikan istri lalu kemudian dia yang menikah sama si laki-laki tadi. Atau misalnya mengadu domba antara bawahan sama atasan atau atasan sama bawahan supaya saling berseteru dan salah satunya akan dirugikan dengan tujuan dia mendapatkan manfaat di situ. Atau dua orang yang partner bisnis atau semuanya bisa ditarik dalam masalah mengadu domba sehingga dua pihak berseteru. Saya akan terus mengulangi teman-teman statement Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat luar biasa sehingga memang kita bisa menjadikannya sebagai prinsip hidup. Beliau mengatakan, saya selalu senang dan tenang karena dua hal, dan ini sudah sering saya ulangi. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Jadi tidak akan pernah bertambah sesaat, tidak akan berkurang sesaat. Kalau 70 tahun ya 70 tahun. Untuk apa saya pikirin masalah ajal saya? Sudahlah, dia akan ditentukan. Sekarang tinggal bagaimana saya beramal. Saya selalu senang dan tenang dengan masalah itu. Mau tabrakan, mau jatuh dari tempat yang tinggi, selama ajalnya belum datang tidak akan mati. Mau sehat, mau olahraga, makanannya semuanya bagus, bervitamin, kalau ajal datang dia akan mati. Dan saya selalu senang dan tenang, ini jadi saksi bahasan kita yang kedua, karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kebanyakan orang mengadu domba orang lain karena dia mau mengambil haknya orang lain. Istri orang lain, suami orang lain, pekerjaan orang lain, apa saja. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan untuk membendung itu teman-teman sekalian, kita harus mempunyai sebuah perangkat atau beberapa perangkat-perangkat atau setiap perbuatan kita harus punya perangkat pengaman. Seperti untuk tidak mengadu domba, yakinilah rezeki adalah sudah dibagi oleh Allah. Dan enggak perlu kita merebut-rebut haknya orang lain. Sebagaimana juga untuk kata kunci tidak terjerumus dalam riba, dalam hutang piutang, dalam doror, kezaliman, bab yang haram dalam masalah pendapatan, Maka caranya sederhana. Belanjalah yang merupakan kebutuhan. Dan jangan belanja yang merupakan keinginan. Kita butuh beli, tidak butuh jangan beli. Kalau keinginan susah, kalau mau diikutin tidak akan ada ujungnya. Kebanyakan orang membuka pintu riba, pintu kezaliman, manipulasi data lah, dharar, merugikan hal satu dari dua pihak. Semua karena itu, mau melampaui kapasitas dia. Atau dia ingin membeli semua keinginannya. Ini salah teman-teman sekalian. Kaedahnya, perangkat yang mengamankan kita supaya tidak masuk dalam manipulasi data, riba dan semuanya adalah beli dan konsumsi sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita lagi lapar misalnya, teman-teman mau makan, makan makanan yang paling bagus, silakan. Minum minuman yang paling enak, itu boleh saja. Tetapi, jangan, itu karena kebutuhan, dan kita boleh menikmati yang terbaik. Tapi jangan semua keinginan. Keinginan kita begitu lihat orang pakai baju bagus, kita mau beli juga. Padahal kita punya baju banyak di rumah. Ini harus diredam. Kita baru beli mobil merek A. Kita lihat teman kita beli mobil merek lain, lebih bagus mungkin menurut kita. Lalu tiba-tiba kita mau menggantinya. Ini semua keinginan. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Jadi harus dibedakan. Ini contoh perangkat. Nah sama dengan masalah mengadu domba. Kita harus tahu teman-teman. Tidak perlu kita masuk ke wilayahnya orang lain. Dan ada perangkat lain. Percaya dirilah dengan apa yang Allah sudah kasih. Ya ini wajah saya. Ya ini kulit saya. Ya ini postur tubuh saya. Ini rambut saya. Ya ini mata saya bentuknya seperti ini. Ya sudah. Ini yang Allah berikan. Inilah perangkat saya yang terbaik. Percaya diri jalan. Selesai. Sederhana sekali kok sebenarnya. Sehingga kita tidak butuh masuk ke ranah dosa besar yang akan disebabkan karena tidak diterapkannya perangkat ini. Yaitu masalah tadi mengadu domba. Allah berfirman tentang pengharaman adu domba dan masuk dalam dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tuti' kull halafin mahin hammazim masyaim binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Kalau ada orang sedikit-sedikit, demi Allah, jangan jadikan teman. Atau saya sumpah. Kadang-kadang cuma ditanya sebentar, kamu makan siang di mana? Sumpah saya tadi makan di rumah makan Padang. Enggak ada hubungannya dengan sumpah di sini. Untuk apa? Apa saja sumpah. Ini enggak bisa jadi sahabat. Allah yang larang lo ya. Jangan ikutin, jangan jadikan teman, jangan bersahabat. Jangan ikuti setiap orang yang banyak bersumpah sehingga dia jadi hina. Yang banyak mencelah dan kian kemari menghabur fitnah atau namimah. Mengadu domba orang lain. Kalau kita berteman dengan seseorang, dari awal pergaulan teman-teman, dia udah cerita tentang keburukan tempat kerjanya, keburukan kendaraannya, keburukan istrinya atau suaminya. Ini dari awal antum gak layak jadikan sahabat nih. Kalau kita baru kenalan dia sudah cerita segala macam yang berdekatan dengan dia, bagaimana kita nantinya? Ini makna daripada ayat. Jangan pernah jadikan sahabat-sahabat orang seperti ini. Dan makna ini teman-teman, kalau disuruh jauhi berarti adalah dosa. Karena Allah suruh jauhi orang-orang yang seperti itu supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan pernah masuk surga orang yang gemar menyebar adu domba, merusak hubungan antara dua orang. Ini tidak akan masuk surga, maksudnya selama dia belum bertaubat dan meninggal dunia. Artinya ini bobot berat, dosanya berat sehingga pasti membuatnya disiksa dulu di neraka. Juga Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan lalu bersabda dalam hadis Bukhari Muslim juga, berhenti dekat kuburan tersebut lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru bin bawli. Sesungguhnya kedua orang penghuni kuburan ini tengah disiksa dan mereka berdua tidaklah diazab karena hal yang besar. Ada riwayat Tirmidzi berbunyi, tetapi itu adalah dosa besar. Dua-dua ini akan disebutkan. Adapun salah seorang di antara keduanya adalah karena menyebar adu domba, suka menyebarkan fitnah di antara dua orang sehingga berantem ribut dan dia merasa ada maslahat yang dia bisa dapatkan di situ sehingga dia mengadu dua pihak ini. Sedangkan yang lain adalah tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Maknanya tidak sempurna ceboknya atau memang menyebar di sana sini sehingga kepercik di pakaiannya dan dia tahu sebenarnya itu jadi penyebab, gitu kan? atau sengaja memang tidak menyelesaikan kencing itu sendiri, sehingga pada saat dia menutup celananya dan dia sholat memang masih ada tetesan-tetesan najis di situ. Ini masuk semua dalam makna dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Tapi saksi bahasan kita yang pertama adalah orang yang namimah, mengadu domba orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, menyebutkan kepada kita, bisa dilihat kalau yang pegang buku tentu di footnote di bawah, ada la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang-orang yang menyebar omongan yang bisa merusak. Omongan yang bisa merusak masuk dalam masalah adu domba, apa saja. Sementara kita disuruh tutupin aib seorang muslim. Dia salah dalam omongan, kita tutupi, nasihatin, gitu kan. Bukan dengan cara malah kita menyebarkan kesalahan tersebut. Juga dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga pengadu domba itu sendiri. Hadis Nabi SAW juga yang lain, tajidu min syirarin nasi dhal wajhaini huwa alladhi ya'ti ha'ulai biwajh wa ha'ulai biwajh. Cirinya orang yang suka adu domba adalah, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia, adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini, teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Dia menjaga, tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu, subhanallah, lisannya manis, tapi di belakang luar biasa. Cuma orang-orang seperti ini dia tidak sadar ya. Semestinya teman-teman harus kita fahami satu hal. Kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal. Kita bukan interaksi dengan manusia. Ini semua manusia-manusia ini perangkat-perangkat saja. Hakikatnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Saya buat baik sama istri saya, melindungi dia, berikan nafkah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah sedang mengawasin saya. Itu target utama, maksimal pahalanya di situ. Dan tidak ada kejenuhan walaupun dia sedang membuat kesalahan. Karena kita tidak perlu balas kesalahannya dengan kesalahannya. Kalau dia salah kita nasihatin, tahu ini adalah ajang pahala saya. Begitu juga seorang istri, ini suamimu, layani dia, penuhi kebutuhannya. Karena saya akan kasih pahala masuk surga. Maka tidak ada kejenuhan kalau dikerjakan karena Allah, gitu kan? Dalam segala kehidupan kita sama, semuanya begitu. Kita tidak butuh untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan untuk apa, teman-teman? Ada orang, subhanallah, bisa merekayasa seperti keadaan ini. Seorang muslim, teman-teman, apa yang terlihat di wajahnya itu yang terlihat dalam perilakunya. Semua transparan, enggak ada yang tertutup, enggak ada yang dirahasiakan. Semuanya iya. Dia bilang, ayah, saya datang ya saya datang, saya enggak datang ya saya enggak datang. Clear semuanya. Enggak ada yang samar-samar gitu. Ini halal-halal, ini haram-haram. Udah. Jadi enggak ada sesuatu yang butuh samar, kita enggak jelas ngomongannya ke arahnya mana, enggak. Orang muslim tidak ada seperti itu. Karena dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Dia boleh enggak? Jangan, iya baiklah, baiklah. Tapi sebenarnya dia enggak suka, dia enggak mau. Akhirnya dia enggak penuhi haknya saudaranya. Enggak, jangan. Harus penuhi ini. Juga dalam hadis Nabi SAW untuk lafaz lain berbunyi riwayat Bukhari Muslim, tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Di dalam riwayat Abu Daud, baginda Nabi SAW juga menyampaikan, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Beliau berkata kepada para sahabat, setiap kali mau pisah habis isya, beliau kasih wasiat kepada para sahabat, mulai besok jangan seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang para sahabatku, karena aku suka sekali keluar menemui mereka dalam keadaan hatiku selamat dari prasangka-prasangka. Jadi tidak usah ceritain orang, teman-teman. Ada aib, nasihatin, tutupin aib tersebut. Bedakan antara menutupi aib seorang muslim, kekurangan fisiknya, kosa katanya kurang teratur, mungkin ada kesalahan yang, atau aib dalam fisiknya atau dalam perilakunya yang mungkin masih bisa dinasihatin, bukan kriminal. Itu tutupin. Jangan tarik ini, teman-teman, ke masalah kriminal. Apakah saya harus tutupin seorang muslim yang mau berbuat kejahatan karena saya anggap perlu saya tutupin aibnya? Enggak tentunya. Justru ini masuk dalam masalah hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang terzalimi gampang, tapi orang menzalimi zalim, bagaimana caranya kita tolong? Kata Nabi SAW, engkau menarik tangannya kepada kebenaran, laporkan kriminalnya, itu benar, kita sedang menolong dia sebenarnya, supaya dia tidak terjerumus dalam kejahatan. Jadi bedakan ya, masalah menutupi aib seorang muslim adalah aib-aib yang sifatnya memang kembali kepada diri dia sendiri, kekurangan fisiknya, bajunya, tata cara berbicaranya. Ya, kita masih bisa nasihatin, ini tutupin, jangan disebarkan ke orang lain. Dan makna hadis yang baru saja saya bacakan tadi, yang kata Nabi SAW, janganlah seseorang menyampaikan sesuatu tentang sahabat-sahabatku. Artinya ada orang, subhanallah, begitu ketemu pimpinannya, yang paling pertama adalah bagaimana dia mencari wajah dengan pimpinannya. Oh sudah tahu enggak pak, ada begini, begini, begini, begini. Satu kantor diceritain sama dia. Ya. Nah ini orang yang buruk sekali. Ini yang Nabi SAW katakan, jangan ketemu saya, kemudian langsung, ya Rasulullah si fulan, ya Rasulullah si fulan. Enggak, karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang. Kalau ada yang salah kulihat, nanti aku luruskan. Kalau enggak, ya sudah. Gitu kan? Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan saya selalu teman-teman, saya bawa pulang pesan ini, jadikan prinsip hidup. Bawalah ke akhirat dua hal dan jangan bawa dua hal. Selalu pegang itu. Bawalah ke akhirat amal saleh yang memberatkan timbangan amal dan teman-teman saleh. Sekarang, detik ini ke depan, semua teman saya harus yang saleh. Lebih saleh dari saya malah. Dan amal saleh. Habis sholat, apalagi? Zikir. Habis zikir, baca Quran. Apalagi? Dengar ilmu. Pokoknya dari ibadah ke ibadah. Jangan diam. Jangan diam. Terus isi dengan ibadah-ibadah. Terutama zikrullah, teman-teman, lisan. Di Jakarta ini sering kita macet. Ya. Jangan diam, teman-teman sekalian. Zikrullah, baca sesuatu, manfaatnya banyak. La haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah, ya, la, subhanallah, alhamdulillah, wa la illallah, Allahu Akbar. Banyak yang kita bisa baca. Gitu. Dan jangan bawa dua hal ke akhirat, jangan bawa amal-amal dosa. Berat, berat. Pembersihannya di akhirat tidak bisa dengan istighfar. Di sini antum masih bisa istighfar, tinggal nangis sama Allah bersih. Di akhirat enggak bisa. Harus ada yang tolong syafaat atau kita dibakar dulu di neraka baru selamat. Berat, jangan bawa amal dosa. Untuk apa? Dan jangan bawa musuh-musuh. Nah ini orang suka adu domba, suka fitnah, suka ghibah, setiap hari cari musuh. Untuk apa ini? Berat teman-teman. Kita berhadapan sama satu orang saja, itu bisa saja menghabiskan semua pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita menghadapan satu kantor, satu kota, ya, nyebarin gosip sana sini. Bertakwa kepada Allah teman-teman yang kerja di media ini, hati-hati. Hati-hati. Sebarkan kebenaran saja dan jangan sampai membuka pintu salah. Salah ini banyak yang berhadapan sama kita ini. Bagaimana cara minta maafnya nih? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Juga Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Ittaqun namima fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr." Wa rawa Mansur an Mujahid Hammalatul Hatab qala kanat tamshi bin namima. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, takutlah kalian dengan adu domba, karena orang yang melakukannya tidak akan pernah istirahat dari azab kubur. Apa makna kalimat Ka'ab radhiyallahu anhu ini? Kata ulama, semua dosa-dosa teman, kalau tidak sempat kita minta maaf dari Allah di dunia, maka dipastikan azab kuburnya akan datang walaupun belum tentu masuk neraka. Saya pernah jelaskan poin itu. Jadi misal ada orang tadi ya, dia tidak cebok pada saat dia kencing atau tidak suci ya, masih ada kepercik-percik dan dia tahu, dia menganggap remeh atau dia mengadu domba membuat orang berantem satu sama yang lain misalnya. Ini teman-teman, dosa-dosa ini atau dia pernah bohong atau dia pernah menipu seseorang, dia tidak minta maaf sama Allah di dunia, tidak kembalikan hak muslim di dunia, maka azab kubur pasti datang. Walaupun belum tentu masuk neraka. Karena untuk masuk neraka ditimbang dulu amalnya. Mungkin amal baiknya masih lebih berat. Tapi azab kubur enggak bisa lepas. Dan ada di antara azab kubur, kata sebagian ulama, bisa hilang, bisa berkurang atau bahkan hilang dengan izin Allah, kalau ada kerabatnya, anaknya yang beristighfar dan memohon ampun untuknya. Bisa saja akhirnya dosa-dosa itu jadi bersih, azab kuburnya berhenti. Gitu kan? Azab kuburnya jadi berhenti. Kecuali namimah. Kata ulama. Ini makna daripada perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang namimah tidak akan pernah istirahat dari siksa kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah lewat ayat tentang kuburan lalu kemudian beliau pingsan, nangis sambil pingsan di zaman khilafahnya beliau. Maka istrinya coba bangunkan enggak? Bangun-bangun. Lalu kemudian dipanggillah beberapa sahabat Nabi yang masih hidup ridwanullahi alaihim pada saat itu, datanglah diantaranya Ali bin Abi Thalib, datang ke rumah Uthman. Kata istrinya, coba lihat nih, kenapa Uthman? Uthman dibangunkan, dipercikin air sampai bangun. Waktu itu sudah sangat tua beliau radhiyallahu anhu. Lalu Uthman waktu bangun ditanya, kenapa anda menangis, hai Uthman? Kata Uthman, terlewat ayat tentang kuburan. Kata Ali, kau menangis tentang kuburan. Wa anta, sementara kamu adalah kamu. Bahasa ini dalam bahasa Arab artinya, kamu siapa, hai Uthman? Anak mantunya Nabi SAW, dapat jaminan surga. Dan disebutlah banyak fadilahnya. Kata Uthman, benar Ali, benar yang kau bilang itu. Saya dapat jaminan surga, saya yakin juga itu. Tapi itu jaminan surga, di sana, di akhirat. Enggak ada jaminan Nabi SAW di sini, di kuburan. Dari mana saya dapat jaminan saya disiksa dulu di kuburan, lalu kemudian saya masuk ke surga? Bisa saya disiksa dulu di sini. Lihat bagaimana para salaful ummah memahami tentang masalah bahayanya azab kubur itu sendiri. Maka hati-hati teman-teman, jangan sibukkan diri dengan wilayahnya orang lain. Kemudian juga Mansur dan Mujahid, ulama tabi'in Mujahid rahimahullah, menafsirkan makna daripada Hammalatul Hatab tentang istrinya Abu Lahab. Ada terjemahan yang di bahasa Indonesia pun ditulis, Hammalatul Hatab adalah orang wanita yang membawa kayu-kayu bakar yang berduri. Jadi termasuk cirinya istri Abu Lahab ini, suaminya mencaci maki Nabi SAW, ini paman Nabi sendiri. Kemudian istrinya sengaja menyuruh budak-budaknya membawa kayu-kayu kering yang berduri, kemudian disiramin minyak, lalu dibakar, lalu ditaburi di hadapan jalan-jalan dilewati oleh Nabi SAW. Ini perilakunya istrinya Abu Lahab. Rupanya ada perilaku lain, dinukil dari Mujahid, makna daripada Hammalatul Hatab gabungan antara meletakkan kayu-kayu bakar berduri di jalan-jalan Nabi SAW sehingga tidak bisa jalan pada saat itu, dan yang kedua adalah dia suka mengadu domba. Dia suka mengadu domba sampai-sampai dialah yang memotivasi suaminya Abu Lahab untuk menceraikan anak Nabi SAW, Ruqayyah. Karena dulu Abu Lahab adalah besannya Nabi SAW. Anak sama anak menikah. Tapi rupanya istrinya ini yang memotivasi dan mengadu domba suaminya sama Nabi SAW, antara paman sama anak, supaya mereka ribut atau membenci, akhirnya diceraikanlah anak Nabi SAW oleh anaknya Abu Lahab pada saat itu. Dan itu sebelum ada perintah Islam, sudah menikah gitu kan. Setelah datang perintah Islam maka terjadilah hal tersebut. Dan juga setelahnya tentu turun firman-firman Allah SWT menyuruh memisahkan antara wanita mukminah dengan laki-laki yang kafir. Ini diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berhubungan dengan masalah dalil-dalil masalah namimah. Kita simpulkan teman-teman sekalian, yang dimaksud atau yang dirangkum dalam semua bahasan kita adalah, poin pertama, seorang muslim harus menyibukkan dengan urusan dia sendiri. Yang kedua, yang dia tegur, yang dia luruskan kalau kesalahan terlihat depan matanya, dan kalau kebenaran dia dukung, ya. Yang ketiga, kalau dia punya kesalahan maka dia selesaikan dengan orang lain, agar kita jangan membuka pintu orang lain mengadu domba kita dengan pihak yang lainnya atau bahkan memfitnah kita. Termasuk teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang yang kita utangkan uang, pernah ada yang ikhwan nanya saya, Ustaz, perlu enggak saya bayar? Ingatkan kalau tiba tanggalnya. Saya bilang iya, harus diingatkan. Dan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan bilang, oh saya kalau nagih kayaknya dia enggak mau bayar deh, jadi saya enggak usah nagih, biar aja dia sadar sendiri. Enggak bisa. Memang harus kita di sini ingkar mungkar. Dan ini yang dimaksud dengan poin ketiga tadi, bagaimana seorang muslim tidak membiarkan celah orang lain bisa menilai dia buruk. Dengan cara seperti tadi, sengaja enggak nagih utang, sengaja enggak ingatkan karena enggak enak, pasangan hidupnya dia enggak mau ingatkan, istri malu enggak enak bangunin suaminya sholat subuh, atau suami merasa enggak enak menyuruh istrinya pakai jilbab karena cinta dan segala ini, enggak boleh semuanya. Justru kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini poin ketiga, karena itu akan membuka celah. Orang-orang akan bilang, toh suami saya enggak suruh saya, toh istri saya enggak ingatkan, toh juga teman-teman saya membiarkan saya. Nah, ini semua dijadikan alasan. Dan cukuplah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membiarkan seseorang berbuat kemungkaran dan dia biarkan, maka orang yang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini melihat saya berbuat kemungkaran dan dia tidak mengingatkannya, maka saya tuntut. Lalu diambillah pahalanya, diberikan kepada orang ini. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan pernah mengadu domba. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.